bagai bidadari. Mampukan hatiku, kau bagai peri-peri, terangi gelapnya hatiku. Ku ingin dekatmu dan tetap memelukmu selimut di hatimu. Kau bisikan cerita tentang indah bercinta. Kau bagai bintang.